Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu, wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala: Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqullu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladhi tasaa'aluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يسره لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ما شاء الله سبحانه وتعالى وبارك الله فيكم ونبيكم. Yang telah kita baca dari kitab Al-Mulaqat Al-Fiqhi yang dibaca oleh Fadilatul Syekh Dr. Syarif bin Fauzan bin Abdillah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Jadi kita pada bab fi ahkami riddah, yaitu bab tentang hukum-hukum tentang murtad. Kemudian selanjutnya qala Syekh hafizahullah ta'ala, qala Syekh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, وَمَنْ جَعَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ وَسَائِطًا يَدْعُوهُمْ وَيَسْأَلُهُمْ وَيَتَوَكَّلْ عَلَيْهِمْ كُفْرًا إِجْمَعًا. Dan Islam menyatakan, Islam menyatakan, dan barang siapa yang menjadikan antara dirinya dengan Allah itu perantara, menjadikan perantara antara dirinya dengan Allah, kemudian dia berdoa kepada perantara-perantara tersebut, kemudian dan dia meminta kepada perantara tersebut dan bertawakal kepada perantara tersebut, maka hukumnya adalah kufrun. Kufur secara ijma, secara sepakat para ulama. Ya, kita tidak boleh menjadikan perantara-perantara, pakai wali, kita berdoa pada wali, berdoa kepada orang saleh, berdoa kepada nabi, berdoa kepada malaikat, jin, dan yang lainnya sebagai perantara antara dirinya, diri kita dengan Allah, ini tidak boleh. Karena Allah sebenarnya tidak butuh perantara. Wa kadzalika man jahada ba'da rusuli, begitu juga seorang yang menentang sebagian para rasul. Sebagian rasul diimani, sebagian rasul tidak diimani. Ya. Sebagai orang-orang Yahudi, ya, mengimani Nabi Ibrahim, mengimani Nabi Musa, tapi tidak mengimani Nabi Isa. Dan juga tidak mengimani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga seperti orang-orang Nasara, orang-orang Nasrani, ya. Mengimani Nabi Ibrahim, mengimani Nabi Musa, mengimani Nabi Isa, namun tidak mengimani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal tanda-tanda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada di kitab mereka. Di kitab Injil, di dalam Taurat, sungguh telah disebutkan. Namun, disembunyikan oleh ulama-ulama mereka. Dirubah-rubah sehingga, ya kalau sekarang dicari, ya sudah tidak ada. Ayat-ayat yang tertera adanya kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kitab-kitab mereka. Maka ini juga kufur. Oh, ba'dal kudubi al-ilahiyati, atau sebagian kitab-kitab ilahiyah, kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, kitab Al-Quran. Inilah kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mengimani sebagian, kemudian tidak mengimani sebagian, ini juga murtad, kafir. Mengimani kitab Taurat, namun tidak mengimani kitab Al-Quran. Mengimani kitab Taurat dan mengimani Injil, namun tidak mengimani kitab Al-Quran. Ini apa? Ini adalah bentuk murtad, kekufuran. Fakat irtada, maka sungguh dia telah murtad. Li'anna mukadziban lillah, karena dirinya seorang yang mendustakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendustakan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jahadari rasuli min rusulihi au kitabin min kutubihi, yaitu dia menentang, menolak seorang rasul dari rasul-rasul Allah, atau menolak atau menentang kitab dari kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah. Ini juga murtad. Adapun apa mempelajari setelah kita apa singgung yang pertemuan yang telah lalu, yang wajib untuk dipelajari adalah Al-Quran saja. Kitab-kitab yang lainnya tidak dipelajari, tidak boleh dipelajari. Cukup Al-Quran dipelajari. Karena Al-Quran adalah penyempurna kitab-kitab yang terdahulu. Sehingga kita mencukupkan Al-Quran saja. Wakadzalika man jahada al-malaikata wa jahada al-ba'sa ba'dal mauti. Begitu juga orang yang murtad, yaitu orang yang menentang atau mengingkari para malaikat. Malaikat, para malaikat. Malaikat Jibril, malaikat Mikael. Mereka mengingkari itu nama-nama hanya malaikat itu hanya sesuatu yang mendorong kebaikan. Itu disebut malaikat, sesuatu yang mendorong kejelekan disebut setan. Tidak ada wujudnya, tidak ada materinya, tidak ada. Maka yang seperti ini murtad. Padahal malaikat ini diciptakan oleh Allah SWT dari nur, dari cahaya. Wajib aluna ma yukmarun. Dan Allah para malaikat adalah hamba-hamba yang taat kepada Allah SWT, melakukan apa saja yang diperintahkan oleh Allah SWT. Atau seseorang yang mendustakan hari berbangkit setelah kematian. Waqad kafara, maka sungguh dia telah kafir. Zaman ladina kafaru alla yub'atsu. Orang-orang kafir menyangka bahwasanya dirinya tidak akan dibangkitkan. Kafir. Kafir. Oleh dikafirkan oleh Allah SWT. Zaman ladina kafaru. Sungguh telah kafir orang yang kafir. Menyangka bahwasanya dirinya tidak dibangkitkan. Kafir. Li'anna mukadziban lil kitab wa sunnati wal ijma', karena dia telah mendustakan Al-Quran, mendustakan As-Sunnah, dan mendustakan ijma'. Bahwasanya hari berbangkit ada, ya kan? Hari kiamat ada. Maliki yaumiddin. Allah SWT yang merajai hari berbangkit, hari kiamat. Dan banyak dalam Al-Quran tentang hari berbangkit. Waqad kafara, maka sungguh dia telah kafir. Waqad dzalika man sabballaha ta'ala. Begitu juga orang yang mencela Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga kafir. Mencela Allah Subhanahu wa Ta'ala. sebagaimana perbuatan orang-orang Yahudi. Yadullahi maghlulah, tangan Allah terbelenggu. Innallaha faqir, sesungguhnya Allah itu miskin. Inilah perkataan orang-orang Yahudi mencela Allah Subhanahu wa taala. Banan akhirnya sedang kami orang-orang yang kaya loh. Kenapa? Orang-orang Yahudi menyatakan Allah fakir sedangkan mereka kaya. Mereka menentang. Allah SWT memerintahkan untuk apa? Memberikan sedekah, memberikan infak kepada orang-orang miskin. Mereka membaca. Kenapa? Kalau Allah berkuasa, tidak usah memerintahkan kepada orang-orang untuk bersedekah kepada orang-orang miskin. Ini. Mereka menentang perintah Allah Subhanahu wa taala dengan mencela. Hasab banabiyan min anbiyaihi, atau mencela seorang nabi dari nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Mencela para nabi, mencela nabi Majnun dinyatakan sebagai orang gila. Orang sihir, ahli sihir atau penyair, ini adalah bentuk celaan kepada nabi. Fakat kafara, maka sungguh dia telah kafir. Bagadalika mani ja'an nubuwata, begitu juga orang yang mengaku bahwa dirinya mendapatkan kenabian setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengaku jadi nabi, mengaku mendapat wangsit, mengaku mendapatkan wahyu Jibril datang kepadanya, makanya adalah kafir, mendustakan ayat Allah Subhanahu wa taala. Itu khat sama nabiin, walakin Rasulullah wa khat sama nabiin. Kata tapi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam dan penutup para nabi. Dan nabi ba'da, tidak ada nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengaku menjadi nabi, mengaku mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril dan sebagainya, maka ini bentuk mendustakan ayat Allah Subhanahu wa taala. Asadaka man yad'iha ba'da an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqad kafara. Atau membenarkan orang yang mengaku dirinya menjadi nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini juga kafir. Enggak mengaku tapi apa? Tapi membenarkan. Ada orang mengaku-ngaku nabi, menjadi nabi. Ada orang-orang yang mengaku mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril kemudian dibenarkan. Maka ini juga apa? Untuk kekafiran, murtad. Sama-sama apa? Sama-sama menentang ayat Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu mukadzibun liqaulihi ta'ala. Karena dia mendustakan firman Allah taala di dalam surat Al-Ahzab ayat 40. Walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Akan nabi dia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah, utusan Allah SWT dan penutup para nabi. Tidak ada nabi setelah beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa man jahada tahriman zina. Dan juga orang yang menentang haramnya zina, ditentang dengan mengatakan zina itu enggak haram. Yang penting suka sama suka enggak apa-apa, enggak ada dosa. Maka ini bentuk apa? Menentang larangan Allah Subhanahu wa taala. Zina itu enggak apa-apa. Yang penting sudah mencapai tingkat hakikat misalnya. sudah tidak pakai syariat, sehingga apa yang dilarang oleh Allah sudah tidak dilarang lagi oleh dirinya. Maka ini bentuk murtad, kafir. Jahada tahrima syai'in minal muharramati dzahiratil mujma'i ana tahrimiha kalah min khinziri wal khamr. Atau seorang yang menentang haramnya sesuatu dari yang telah diharamkan secara jelas, secara sepakat keharamannya, seperti haramnya daging babi, haramnya khamr, ini jelas. Kalau dia menghalalkan berarti dia telah jatuh ke dalam kekufuran. Al-haram asya'an mujtama'an ala khilihi. Atau seseorang yang mengharamkan sesuatu yang sepakat bahwa sesuatu tersebut adalah halal. Mengharamkan apa yang telah dihalalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Misalnya mengharamkan daging. Kenapa kamu gak mau makan daging? Ya, kalau saya makan daging nanti bikin syahwatnya tinggi sehingga tidak khusyuk beribadah, sehingga saya mengharamkan diriku makan daging. Seperti siapa? Orang-orang sufi. Maka yang terus bunyinya adalah bentuk kekufuran, menentang Allah subhanahu wa ta'ala. Atau sepakat bahwasanya nikah itu adalah halal, kemudian diharamkan dirinya. Kenapa enggak menikah? Enggak. Kalau saya menikah nanti sibuk, hanya mengurus keluarga, enggak bisa konsentrasi beribadah full 100% seperti para pendeta dan para rahib-rahib orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka full katanya. Maka yang seperti ini bentuk penentangan terhadap Allah sebenarnya itu apa yang telah dihalalkan, diharamkan oleh mereka. Maka ini bentuk kekufuran. Nikah halal, diharamkan. Daging halal, diharamkan. Maka ini seperti bentuk kekufuran. Amimala khilafah bihilihi, atau apa-apa yang tidak ada khilaf, tidak ada perbedaan pendapat bahwasanya suatu telah halal. Nikah halal, daging halal, kenapa kau diharamkan? Kalau zakat min bahimatul an'am, seperti sembelian dari binatang ternak, kau diharamkan, kenapa? Kayak seperti ini bentuk kekufuran. Fakat kafara, maka sungguh dia telah kafir. Wakadzalika man jahada wujuba ibadati minal ibadatil khamsi alwaridati fiqalihi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga seorang yang menentang wajibnya beribadah dengan ibadah lima rukun, rukun Islam yang sudah jelas, yang tertera di dalam sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jadi yang sahih, bunyal Islam ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa itaz zakah wa shaumi Ramadan wa hajjil baitil haram. Islam bertegak dibangun atas lima pondasi. Itu persaksian bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad adalah Rasulullah, dan menegakkan sholat dan memegang zakat dan puasa Ramadan dan haji di Baitullah yaitu di Ka'bah. Ini juga Kalau itu tentang kafir, saya tidak mau haji. Terus hajinya kemana? Hajinya ke kuburan. Kuburnya siapa? Kuburannya Husain di Karbala sana. Bentuk kekafiran. Kafir. Hajinya enggak ke Masjidil Haram, ke Mekah. Tidak tawaf di Ka'bah. Namun mengelilingi ke makam-makam para wali. Ini bentuk kekufuran. Menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mau zakat, menentang kewajiban zakat. Kecuali kalau memang dia tidak memberikan zakat karena tidak mampu. Lain lagi. Sebagaimana yang terjadi di zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, sebagian mereka tidak mau memberikan zakat. Maka dihukumi apa? Murtad. Dihukumi murtad. Keluar dari Islam. Kemudian Hasan melanjutkan, وَمِسْتَهْزَعَ بِالدِّينِ أَوْ إِمْتَهَنَ الْقُرْآنَ الْكَرِيمِ أَوْ زَعَنَ الْقُرْآنَ نَقْسٌ min husayy au katama min husayy fala khilafa fi kufrihi. Maka saya menyatakan, dan barang siapa yang melecehkan agama, agama itu apa? Agama itu hanya merepotkan orang saja, enggak bebas bergerak, selalu dibatasi, ini enggak boleh, itu enggak boleh, mas enggak peduli. Makanya apa? Mencampakkan agama. Agama nyalah candu bagi masyarakat. Kapan akan masyarakatnya akan maju? Kalau pekerjaannya hanya kicak-kicih, tukang jengking, tidak ada manfaatnya. Mana yang telah didapat selama ini? Mana kemajuannya? Tidak ada. Ini bentuk apa? Penentangan. Pelecehan terhadap agama. Sehingga mereka apa? Akhirnya membunuh para ulama. Membunuh orang-orang saleh. Seperti itu. Maka menghinakan agama. Bentuk dari kekufuran. Atau menghina Al-Quran. Al-Quran Al-Karim. Al-Quran diinjak-injak. Dibuang di selokan. Atau menghina isinya. Mana janji-janjinya? Enggak, sampai sekarang belum terwujud. Orang yang mati kemudian hidup lagi, enggak ada. Dari dulu sampai sekarang enggak ada buktinya. Ini benar apa? Penghinaan terhadap Al-Quran. Kapan hari kiamat? Nyamuk kosong saja. Sampai sekarang ditunggu-tunggu enggak datang-datang. Hanya cerita-cerita belaka. Bentuk apa? Bentuk pelecehan terhadap Al-Quran. Itu hanya kisah-kisah orang-orang dahulu saja. Kisah Samud, Nuh, Hud, mana buktinya? Sampai sekarang juga mereka enggak hidup kembali. Nah, ini bentuk pelecehan terhadap Al-Quran. Atau dirinya menyangka bahasa Al-Quran itu adalah sesuatu yang kurang. Al-Quran itu kurang lengkap. Kenapa? Ya, itu kan aturan orang-orang dulu. Sekarang itu sudah berbeda zamannya. Sudah berbeda teknologinya. Lain dengan orang yang dulu. Kalau dulu itu cocok di zaman Nabi itu diatur oleh Al-Quran, sekarang tidak. Maka ini bentuk apa? Bentuk penghinaan terhadap Al-Quran, bahwasanya Al-Quran itu sesuatu yang kurang lengkap, kurang. Maka Al-Quran sampai hari kiamat pun tetap akan mengatur manusia dan akan membuat manusia ke dalam menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Apapun alasan mereka, semuanya itu hanya apa? Hanya pikiran-pikiran yang kurang berpendidikan. Sehingga mereka menyangka adanya kekurangan ini dan itu di dalam Al-Quran. Kata Min Husay, atau menyangka bahwasanya Al-Quran itu ada sesuatu yang disembunyikan. Nah, ini bentuk dari kekurangan. Dan tentunya prasangka-prasangka yang jelek terhadap Al-Quran ini ya hanya sebatas pikirannya dia. Secara Al-Quran adalah firman Allah SWT, Zat yang maha mengatur segala sesuatu. Kalau seseorang itu menilainya kurang, ada sesuatu yang kurang, ini tentunya keterbatasan pengetahuan orang tersebut. Dan masih banyak perkara-perkara yang tidak diketahui oleh dirinya. Kemudian mengantarkan dirinya untuk mencela Al-Quran. Bakal Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan juga beliau Syekh Islam menyatakan wa ma'lumun fi ittirari min dini Islam bi ittifaqi jami'il muslimin anna man sawaba ittiba'i ittiba'a ghairi dinil Islam au ittiba'a syari'ata ghairi syariati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fakat kafir. Saya menyatakan sudah menjadi pengetahuan yang jelas dari agama Islam dan sudah menjadi kesepakatan seluruh kaum muslimin bahwasanya barang siapa yang membolehkan untuk mengikuti mengambil agama selain Islam atau semua agama semuanya baik milih tidak harus Islam, tidak ada agama yang merencanakan untuk mencuri dan sebagainya. Makanya bentuk apa? Bentuk kekufuran menyamakan antara Islam dengan agama-agama kemusyrikan. Menyamakan menyembah kepada Allah SWT disamakan dengan menyembah kepada berhala-berhala. Disamakan. Bentuk apa? Bentuk kekufuran. Atau seseorang yang menyatakan bolehnya mengikuti syariat selain syariat Nabi Muhammad SAW. Maka sungguh dia telah kafir. Kamu ikut syariat mana kok? Aneh. Oh, saya mengikuti syaratnya Nabi Khidir. Ya, Nabi Khidir itu apa syaratnya? Dia boleh membenah yang kecil. Boleh melubangi kapal. Atau perkara-perkara yang tidak masuk akal. Kemudian dilakukan. Ini berdasarkan apa? Ya ini syaratnya Nabi Khidir seperti ini. Kamu kok mencuri? Ya kamu enggak tahu. Hikmahnya saya itu mencuri. Kamu kok membunuh? Kamu enggak tahu hikmahnya saya itu membunuh. Saya mengikuti syariatnya Nabi Khidir. Maka yang seperti ini kafir. Atau mengikuti syariat-syariat orang-orang zaman dulu. Syariatnya para wali. Kenapa kamu bertapa di gua, betapa di sungai. Nah, saya mengikuti syaratnya Sunan Kalijogo. Tidak ada di syariat Islam, tidak ada. Tidak boleh mengikuti syariat-syariat selain Islam. Betapa di gua, betapa di kuburan, tidak boleh. Tidak boleh mengikuti syariat selain syariat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kamu saji-saji memberikan sembelian-sembelian? Ya saya mengikuti syaratnya orang-orang dulu. Mengikuti yang apa, perilaku mbah-mbah menghidupkan, melestarikan adat istiadat. Ya, ini kalau menentang persembahan kepada selain Allah SWT termasuk ke dalam kemusyrikan, tidak boleh diikuti. Bahwa kaku beri manta mana dibak dir kitab batu hurum atau kafaru dibak. Yaitu seperti kafirnya orang yang beriman kepada sebagian kitab dan kafir kepada sebagian yang lain. Sekarang ada, ya kan, orang baca Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Ayat ini diimani, ayat ini enggak diimani. Wah, ini ayat ini kalau dikerjakan ini berbahaya. Gimana ini? Orang laki-laki mendapat dua, perempuan dapat satu, enggak adil. Harus disamakan. Wah, ayat ini enggak adil nih. Mengimani sebagian, mengkufuri sebagian. Harus dihapus nih. Ayat-ayat faraid ini enggak cocok, enggak sesuai zaman sekarang. Sekarang ini laki-laki dan perempuan sama-sama bekerja. Maka ini rusak, ya kan? Siapa yang ingin bekerja? Berarti meninggalkan syariat Allah SWT. Manhaj syariat Islam yang bekerja adalah laki-laki, bukan perempuan. Kalau toh perempuan ini membantu pekerjaan laki-laki, ya sebatas mungkin di rumah. Tidak disetarakan gendernya, samakan. Makanya bentuk dari mengimani kitab dan bentuk mengkufuri sebagian yang lain. Jadinya seperti ini bahasanya ya mendalam harusnya. Ini hanya sebatas apa global saja. Bahas masalah-masalah tersebut dibahas dengan bidangnya yang lain tentang ada pernikahan dan yang lainnya. Kemudian qala Syekh rahimahullah taala wa man sahara bi wa'dillahi aw wa'idihi aw lam yukafir mandana bi ghairi bi mandana bi ghairi Islam kana sara aw syaka fi kufrihim aw syaka madzhabahum kufrun ijma'an. Syekh menyatakan barang siapa yang melecehkan janji Allah seperti orang yang beriman, beramal soleh agar dimasukkan ke dalam surga, diampuni dosa-dosanya, maka ada janji Allah SWT. Orang yang melecehkannya seperti tadi, sholat, bang jengking, tetap saja melarat, tidak bisa menjadikan kaya. Apakah dengan sholat itu kemudian terus menjadi kaya? Enggak. Janjinya mana dari Allah itu membuat kehidupan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Tetap saja kamu miskin melarat. Ya. Mereka yang seperti ini gampang dibantah. Gampang. Kebahagiaan itu bukan apa? Barometernya bukan harta. Barometernya bukan dunia. Kebahagiaan itu ada di hati. Kekayaan itu ada di hati. Bukan materi. Berapa banyak orang yang banyak hartanya? Hatinya sempit ya. Berapa banyak orang yang miskin? Hatinya lapang. Tidak salah dalam penilaian. Sehingga mereka apa? Mereka melecehkan, menghina janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana nih kebaikan dunia dan akhirat katanya? Kalau menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama saja. Rumahnya seperti itu aja, sama. Ini bentuk apa? Pelatihan. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awa'idihi atau melecehkan siksa Allah. Melecehkan tentang ancaman Allah SWT bagi orang-orang yang tidak menjalankan perintahnya. Atau melanggar larang-larangnya dilecehkan. Sampai sekarang orang yang sholat, yang enggak sholat sama saja. Yang enggak sholat juga bisa makan, yang sholat juga bisa makan, yang enggak sholat sholat saja. Sama-sama, enggak ada bedanya. Katanya kalau sholat nanti akan disiksa di alam kubur. Mana kuburannya? Coba bongkar. Ada enggak malaikatnya? Enggak ada malaikatnya tuh. Dalamnya cuma tulang belulang. Jadi tanah. Mana janjinya? Enggak ada. Coba mayat dimasukkan dalam kubur. Ada enggak? Siksa kubur. Tidak ada. Bentuk apa? Bentuk pelecehan terhadap ancaman Allah SWT. Orang kafir, orang Islam sama saja. Kalau dikubur sudah jadi tanah, selesai. Maka ini bentuk pelecehan terhadap janji Allah SWT. Allah SWT mengancam orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman dengan siksanya. Jadi Allah SWT, maka manusia tidak akan bisa melihatnya. Desa kubur, alam kubur, tidak bisa manusia melihatnya. Kalau melihatnya, maka sebaikan saja. Allah SWT tampakkan besarannya. Namun tidak selalu Allah SWT menampakkan hal-hal yang gaib kepada manusia. Bentuk benarnya ancaman Allah SWT bagi orang-orang yang kafir. Adanya kuburan menyala, mengeluarkan api. Di dalamnya ada ularnya. Ada sebagian diperlihatkan oleh manusia. Orang yukafir atau seorang yang tidak mengkafirkan agama selain Islam. Orang-orang Nasrani itu bukan kafir. Dia juga ahlul kitab, mempunyai kitab, juga beriman kepada Allah. Kenapa dikafirkan? Mereka juga beribadah, juga sedekah, juga berbuat baik, kasih sayang, seperti sama seperti kita orang Islam, jangan dikafirkan. Untuk apa? Untuk kekafiran seperti ini. Mereka menyamakan orang-orang yang menyembah Allah, mengisahkan Allah dengan disamakan dengan menyembah Yesus. Disamakan dengan menyembah Nabi Isa. Untuk kekafiran. Enggak sama antara Islam dengan Nasara. Walaupun mereka berbuat baik, mengevakan emas sebesar bumi, tidak akan diterima selama mereka bertuhan kepada Yesus, bertuhan kepada Nabi Isa. Tidak mau beriman kepada Rasulullah SAW, mengikuti syarat-syaratnya, tidak akan bahagia, tidak akan selamat nanti di akhiratnya. Tetap menjadi orang-orang kafir, walaupun berbuat baik. Syakka fi kufrihim, atau ragu-ragu tentang kekafiran mereka. Ini ragu-ragu. Semua agama baik ya. Tidak ada yang menyuruh kejelekan. Coba dilihat itu. Baca kitab Weda. Kitab Taurat, kitab Injil, semuanya bagus-bagus. Cerita-cerita tentang orang-orang saleh sama dengan Al-Quran. Berarti mereka juga orang baik. Jangan dikafir-kafirkan. Makanya bentuk apa? Bentuk syak. Ragu terhadap kekafiran mereka. Jelas. Orang-orang Alkitab, Yahudi dan Nasrani, kafir. Innaladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina. Sesungguhnya orang yang kafir telah kafir dari ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, dan orang-orang musyrik menyembah berhala. Fi nari jahannam, fi neraka jahannam. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka adalah sejelek-jelek makhluk. Orang musyrik, orang Yahudi, Nasrani, para penyembah berhala, mereka adalah sejelek-jelek makhluk. Asoha madhabahum, atau seseorang yang membenarkan mazhab mereka, membenarkan jalan hidup mereka. Ini juga sama. Itu para ya, pendeta, kita orang baik itu. Tidak pernah berbuat jahat. Hanya beribadah di tempat peribadatan. Tidak boleh dikafirkan. Malah bagus mereka itu, ya kan? Lebih bagus daripada yang berkeluarga. Mereka adalah orang-orang suci. Tidak pernah mengurus keluarga, 100% mengurus agama mereka, beribadah 100%. Ini bentuk apa? Membenarkan mazhab mereka. Maka ini kufur secara ijma. Sehingga kita dituntut untuk belajar mana perbuatan-perbuatan kekufuran yang akan menghantarkan seseorang keluar dari Islam, dan mana bentuk-bentuk ketaatan. Harus belajar. Jangan sampai kita menyangka perbuatan-perbuatan yang sepertinya tidak apa-apa, tidak mengandung pelanggaran, tidak mengandung dosa, menjadikan dia kerjakan, ternyata mengundang murka Allah, mengundang siksa Allah. Ini karena kita tidak belajar. Menyangka sesuatu yang buruk seperti sesuatu yang baik. menyangka kebaikan, disangka keburukan. Ini kalau orang-orang yang tidak belajar, jahil terhadap agama, sehingga mereka menyamakan antara hak dan yang batil, disamakan. Agama semuanya sama, disamakan. Padahal pernyataan ini bentuk pernyataan juga, ya, keluar dari Islam. Baru calon saya, Barakallahu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.